Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral al-muslimin rahimani wa rahimakumullah jema'in. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan membaca kitab Bajatu Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdurrahman Ibn Nasir Asy'adi rahimahullah. Qala rahimahullah, al-hadithu al-hadi wal-khamsun, hadis yang ke-51. An Abdurrahman Ibn Samurah radhiyallahu ta'ala an qala, dari sahabat Abdurrahman bin Samurah yang semoga keridhaan Allah berikan kepada beliau, beliau mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepadaku, ya Abdurrahman ibn Samurah, wahai Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarata, janganlah engkau meminta kepemimpinan, janganlah engkau meminta jabatan, fa innaka in utitaha an mas'alatin, maka sesungguhnya engkau apabila diberikan kepadamu dia kepemimpinan, imarah, jabatan, an mas'alatin dengan sebab permintaan, wukilta ilaiha, akan diserahkan kepadamu kepemimpinan tersebut, yaitu tidak ditolong oleh Allah. Wa in utitaha an ghairi mas'alatin, dan jika kepemimpinan itu diberikan kepadamu dengan tanpa permintaan, engkau tidak minta, tidak mencari, tetapi engkau diberi, diserai tugas sebagai pemimpin, u'inta 'alaiha, engkau akan ditolong, akan dibantu, 'alaiha, di atasnya, di atas kepemimpinan tersebut. Wa idza khalafta 'ala yaminin, dan apabila engkau bersumpah, ala yaminin, atas satu sumpah, faraaita ghairaha, kemudian engkau melihat selainnya, selain sumpah yang telah engkau sumpahkan tadi, khairan minha, adalah lebih baik darinya, fa'til ladhi huwa khair, maka datangilah, kerjakanlah apa yang dia itu lebih baik. Wa kafir an yaminika, dan tunaikan kafarah, tebuslah sumpahmu tadi, batalkan sumpahmu tadi, dan engkau membayar kafarah, membayar tebusan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala rahimahullah, hadal hadithu ihtawa ala jumlatain azimain, hadis ini mengandung, mencakup atas dua jumlah, dua kalimat, azimain, yang keduanya agung. Kata beliau rahimahullah bahwa hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdurrahman bin Samurah di sini mengandung dua jumlah, dua kalimat, dua perkara. Dan dua perkara ini adalah perkara yang agung. Dua perkara ini adalah perkara yang mulia. Ihdahuma, salah satu dari keduanya. Yang pertama, annal imarata wa ghairuha minal wilayati alal khalq la yambagi lil abdi an yas'alaha wa yata'arrada laha. Yang pertama, sesungguhnya imarah, kepemimpinan, jabatan, apakah menjadi presiden atau perdana menteri, wa ghairaha, dan selainnya, minal wilayat, dari wilayah kepemimpinan, apakah itu menjadi kepala, kepala bagian, atau menjadi kepala daerah, atau menjadi kepala rumah tangga, kepala RT, kepala rukun warga, kepala RW, atau yang semisalnya, alal khalq, yang itu kepemimpinan atas makhluk, yang dipimpin adalah makhluk. La yambagi lil abdi an yas'ala, tidak sepantasnya, tidak seyogianya bagi seorang hamba untuk memintanya, jadikan saya sebagai kepala RT, jadikan saya sebagai ketua RW, jadikan saya sebagai kadus, jadikan saya sebagai kepala desa, atau jadikan saya sebagai camat, jadikan saya sebagai bupati, jadikan saya sebagai gubernur, jadikan saya sebagai presiden. Kata beliau, layam bagi, tidak sepantasnya meminta seperti itu. Bahkan Rasulullah mengatakan apa? La tas'al, la tas'al, la ba'nidar. Kalau tidak ada, lihat sampingnya. Di situ ada buku. La tas'al. La apa di sini? Apa, Mat? La apa di? Apa? Yang keras. Apa dari tadi? Jawaban Didi. Nafiah. Betul, Bas? La nafiah. La tas'al, la apa? Nahiyah, yang masuk pada fi'il mudhari'. Dan apa amalannya qil? Masuk pada fi'il mudhari', la nahiyah. Fi'il mudhari' menjadi apa? Sudah toh? Menjadi apa? Mat? Rahmat? Fi'il mudhari' yang kemasukan la nahiyah menjadi jawabannya apa? Jawabannya apa? Menjadi apa, Sam? Majzum. Ya. Dikatakan la nahiyah jazimah. Fi'il mudhari' setelahnya majzum, la tas'al. Janganlah engkau meminta, menunjukkan apa? Larangan. Nahiyah, larangan. Tidak boleh meminta jabatan. Jadikan saya ketua kelas, itu tidak boleh. Jadikan saya kepala pondok, itu tidak boleh. Kenapa? La tas'al, jangan meminta. Ini secara terang-terangan. Kalau meminta secara terang-terangan, jadikan saya, itu meminta dengan terang-terangan. La tas'al, tidak dibolehkan. Dan an-nahyu yaqtadi at-tahrim, larangan ini memberikan faedah apa? Haram. Haram minta jabatan. Ya, kita bicara politik ya, sekarang zamannya politik, sebentar lagi ya. Tidak dibolehkan, dilarang minta jabatan. Nah, kata beliau di bawah, layam bagi, tidak sepantasnya. Tidak pantas bagi seorang hamba meminta jabatan. Wa yata'arradha laha, atau ta'arud, yaitu apa? Ibaratnya memantangkan diri. Ini jadi saya ini loh, jadikan sebagai, walaupun tidak minta secara lisan, tapi dengan apa? Bahasa kita kalau duduk di depan sendiri biar terlihat, biar jadikan ketua. Kalau apa-apa pengen di depan, biar di dia menonjol, biar dijadikan ketua. Ta'arud, melihat-lihat, mengawasi, atau memposisikan diri biar dirinya diangkat menjadi pemimpin. Ini ta'arud, ya ta'arudu. Qala bal yas'alullah al-afiyata wassalamah, bahkan kata beliau, hendaknya seorang hamba meminta kepada Allah al-afiyah wassalamah, kebebasan dan keselamatan dari kepemimpinan. Kenapa? Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan apa? Man wuliyal qadha faqad dubiha bi ghairi sikin. Barang siapa yang wuliya alaihil qadha, diangkat, diberikan kepadanya al-qadha, kepemimpinan, faqad dubiha, sungguh dia telah disembelih, bi ghairi sikin, dengan tanpa peso. Disembelih kok tanpa peso, ini gimana ini Dar? Orang disembelih dengan buku, gimana rasanya Dar? Terus, lehernya digorok dengan apa? Buku. Rasanya enak atau sakit? Menunjukkan rasa yang sakit. Kalau dengan golok cepat mati. Kalau dengan kayu digosok terus tidak mati. Kenapa? Menyakitkan. Menyakitkan. Rasulullah mengatakan apa? Faqad dubiha bi ghairi sikin. Sungguh dia telah disembelih dengan tanpa peso. Artinya apa? Ini sangat menyakitkan, menyedihkan, menyusahkan. Kalau mati tidak mati, susah. Ya. Orang sakit itu saja kalau sakitnya lama tidak mati-mati susah ya. Pengen cepat mati. Menyusahkan, menyedihkan. Bahwa kepemimpinan, jabatan ini menyusahkan, ini memberatkan, bikin berat. Mau istirahat tidak bisa, malah ada tugas. Mau enak-enakan, ada kewajiban yang harus dikerjakan. Tidak bisa santai sebagaimana yang tidak memegang kepemimpinan. Maka tidak dibolehkan meminta apa? Jabatan. Bahkan kata beliau apa? Seyogianya untuk minta kepada Allah dibebaskan dari kepemimpinan. Jangan berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan saya dijadikan pemimpin. Jadikan apa? Jangan saya dijadikan pemimpin. Minta diselamatkan dari kepemimpinan. Kenapa? Karena pemimpin akan bertanggung jawab di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha sa'ilun kulla ra'in amastar'aha ahafidha amdoya'aha. Sungguhnya Allah akan minta pertanggungjawaban kepada setiap pemimpin. Pemimpin apapun akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Bagaimana kamu memimpin? Apakah memimpin negara, memimpin wilayah, atau memimpin yang di bawah itu, akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk memimpin keluarga, termasuk memimpin diri kita sendiri, akan dimintai pertanggungjawaban. Hafidho amdoya, apakah dia menjaga kepemimpinan tadi, bisa menunaikan amdoya atau menyia-nyiakan, dikasih kepemimpinan tidak ditunaikan, tidak dikerjakan sebagaimana mestinya. Maka Rasulullah mengabarkan bahwa kebanyakan pemimpin itu finnar, kebanyakan pemimpin itu di neraka mayoritasnya. Qala fa innahu la yadri hal takunul wilayatu khairan lahu au syarran. Maka sesungguhnya dia tidak tahu apakah wilayah kepemimpinan itu khairan lahu, baik bagi dia, au syarran, atau kejelekan bagi dia. Maka tidak boleh meminta. Kenapa? Karena tidak tahu kalau kepemimpinan ini baik baginya atau kepemimpinan ini jelek bagi dia, membawa kejelekan bagi dia. Wala yadri hal yastati'ul qiyama biha amla, dan dia tidak tahu apakah dia mampu menunaikan kepemimpinan tadi ataukah tidak. Yang semuanya kalau di sekitar kita mengatakan adil, adil, adil, keadilan, keadilan, pemerataan. Lah adil itu apa? Kalau imamun adilun, imam yang adil, sungguh kemuliaan bagi dia. Kenapa? Dia akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat. Sebagaimana kata Nabi, sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Allah akan ada 7 golongan manusia yang Allah menaunginya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Para ulama menjelaskan naungan arsy, arsillah, naungan arsy Allah. Siapa itu? Yang pertama Rasulullah sebutkan imamun adilun, imam yang adil, pemimpin yang adil. Siapapun, apakah presiden, ataukah gubernur, ataukah bupati, ataukah camat, atau lurah, atau yang di bawahnya, atau kepemimpinan pada satu kantor atau departemen, atau kepemimpinan satu lembaga, mungkin pondok, dan yang semisalnya. Imamun adilun, pemimpin yang adil, ini mendapatkan naungan di hari kiamat nanti. Lah siapa pemimpin yang adil? Adil itu seperti apa? Yang para ulama menjelaskan bahwa al-adlu, imamun adilun, pemimpin yang adil adalah pemimpin yang yutabbiku syariat Allah, menerapkan syariat Allah dalam semua perkara, menerapkan, mempraktekkan syariat Allah. Itulah imam yang adil, itulah pemimpin yang adil. Berarti keadilan adalah mempraktekkan, menjalankan aturan, tatanan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu keadilan. Kalau kita lihat pada orang-orang sekarang yang mengaku keadilan, menuju keadilan, menuju keadilan, mari, dan seterusnya, mana bukti keadilannya? Yang semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka sekali lagi beliau rahimahullah Syaikh Abdul Rahman memberikan nasihat kepada kita untuk apa? Minta kepada Allah untuk diselamatkan dari kepemimpinan, dibebaskan dari kepemimpinan. Kenapa? Sesuatu yang berat dan besar. Qala rahimahullah fa idza sa'alaha wa kharasa 'alayha. Apabila seorang hamba meminta jabatan kepemimpinan tadi, wa kharasa 'alayha, dan dia haris, tamak atas kepemimpinan tadi, rakus biasanya gitu. Orang itu kalau rakus sesuatu, apapun akan dia lakukan. Orang itu kalau tamak atas sesuatu, apapun akan dia kerjakan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tamak terhadap harta, apapun dia lakukan untuk mendapatkan harta. Dia tidak peduli apakah itu halal ataukah haram. Dia tidak peduli apakah itu benar ataukah salah. Demikian juga kalau tamak terhadap kepemimpinan, dia akan melakukan segala sesuatu yang bisa mengantarkan mendapatkan kepemimpinan dia. Apapun akan dia lakukan. Mungkin fitnah sana, fitnah sini. Ya, jegal sana, jegal sini. Supaya kepemimpinannya bisa dia dapatkan. Wukila ila nafsih. Kalau seperti itu, maka diserahkan kepada dirinya. Diserahkan kepada dirinya, tidak diurusi oleh Allah, tidak dibimbing oleh Allah. Wa mata wukilal abdu ila nafsihi, dan kapanpun seorang hamba itu diserahkan kepada dirinya, dibiarkan oleh Allah, lam yuwaffaqa, dia tidak diberi taufik. Dia ditunjukkan kepada kebenaran, tidak ditunjukkan kepada kebaikan. Walam yusaddad fi umurih, dan dia tidak diberikan tasdid tepat fi umurih pada urusan-urusan dia. Tidak tepat, benar pada urusan-urusan dia. Walam yu'an 'alaiha, dan tidak ditolong atas kepemimpinannya tadi, atas urusannya tadi, tidak dibantu oleh Allah, tidak diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau meminta kepemimpinan. Ini kalau tamak atas kepemimpinan, dan ini yang terjadi di masyarakat kita atau di negara kita, ya, yang sebentar lagi ada hadis semuanya apa, semangat, ya. Sehingga ketika jalan ini halus, ya, katakan lingkar Slogoimo ya halus, semuanya mengaku memiliki, iya toh, nah, dipasang apa namanya banner, terima kasih Bapak, yang satu terima kasih Bapak, loh ini sebenarnya siapa yang melakukan semuanya ini? Kenapa seperti itu? Karena haris ingin mendapatkan kepemimpinan tadi. Itu belum yang itu, baru contoh kecil. Dan di sana banyak yang lainnya yang lebih dari itu, lebih mengerikan. Maka kita berdoa kepada Allah semoga diselamatkan dari model-model yang seperti itu, ya, yang kata pelakunya bahwa politik di negara kita itu adalah kejam. Ya, politik di negara kita ini kejam. Kata pelakunya, kata orang yang melakukan. Kenapa? Tidak kenal saudara, tidak kenal orang tua, tidak kenal teman. Dia mau menghalangi jalan, minggir. Dia mau apa? Membuat rintangan, tendang. Tidak kenal saudara, tidak kenal teman. Semoga Allah menyelamatkan kita dari yang seperti itu. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tas'alil imarah. Janganlah engkau meminta kepemimpinan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanahuwamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal barakallahu fikum.